الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kembali di kesempatan malam hari ini, kita melanjutkan kajian dengan membaca Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri. InsyaAllah kita masuk di bab tentang Man laqiyallaha ta'ala bil iman ghaira syakin fihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dengan membawa iman tanpa ragu, maka dia akan masuk surga. Dan hadis terakhir yang kita baca, yaitu hadis dari Sofwan bin Muhriz, yang menyebutkan tentang kejadian di zaman fitnah Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Kemudian datang sahabat Jundub bin Abdullah al-Bajali memberikan nasihat kepada kaum muslimin di zaman itu berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Usama bin Zaid yang membunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Dan Jundub bin Abdullah al-Bajali memberikan nasihat ini agar kaum muslimin berhati-hati dalam peristiwa terjadinya ketegangan di zaman Abdullah bin Zubair antara kubu Abdullah bin Zubair dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Agar mereka berhati-hati sebab membunuh orang yang memiliki La ilaha illallah itu punya masalah besar di akhirat. Sehingga ketika Usama bin Zaid membunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah, dalam pemahaman Usama beliau lakukan itu ta'awudhan dalam rangka untuk melindungi diri sehingga dia masuk Islam tidak tulus. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu ditanya, "Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah?" Lalu apa yang akan kau lakukan dengan la ilaha illallah ketika la ilaha illallah ini datang di hari kiamat? Dan pertanyaan itu terus diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah darah dengan sesama mukmin sama muslim adalah masalah yang besar. Berikutnya kita akan membaca di bab Man laqiyallaha ta'ala bil iman ghaira syakin fihi dakhalal jannah. Siapa yang bertemu Allah dalam arti dia mati dengan membawa iman tanpa ragu, maka dia akan masuk surga. Dari Uthman radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sementara dia ya'lamu, dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Dan yang dimaksud dengan ya'lamu, mengetahui di sini adalah al-ilmu alladhi yu'addi ilal iqrar. Ilmu yang menyebabkan orang bersyahadat. Sehingga pengakuannya adalah pengakuan atas dasar dia memahami konsekuensi. Maka dia menyatakan syahadat la ilaha illallah didasari dengan pemahaman terhadap konsekuensinya. Siapa yang mati dan dia mengetahui la ilaha illallah, artinya mengakui la ilaha illallah didasari dengan konsekuensinya, maka dia akan masuk surga. Kemudian kita beralih ke hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-10. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, au an Abi Sa'd. Syakka Al-A'mash, perawi yang bernama Al-A'mash ragu. Apakah dari Abu Hurairah ataukah dari Abu Sa'd? Qala, yang jelas salah satu di antara dua sahabat ini mengatakan, wal jahalatu fis sahabah la yadur, dan ketidakjelasan status sahabat itu tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Maka meskipun perawi setelahnya ragu, ini yang menyampaikan Abu Hurairah ataukah sahabat Abu Sa'ad radhiyallahu anhuma, apakah yang menyampaikan Abu Hurairah ataukah Abu Sa'ad, dua-duanya sahabat. Dan tidak jelasnya sahabat itu tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Fa inna minal muqarrar, karena bagian dari prinsip dalam masalah penilaian hadis, jahalatus sahabi la yadur, ketidakjelasan sahabat itu tidak mempengaruhi keabsahan hadis. Lamma kana yaumu ghazwati Tabuk, ketika peristiwa perang Tabuk, asaban nasa maja'atun, masyarakat yaitu para pasukan mengalami situasi kelaparan, bahan makanan berkurang. Karena itulah perang Tabuk disebut sebagai, pasukan perang Tabuk disebut sebagai Jaisul Usrah. Disebut sebagai Jaisul Usrah. Kenapa disebut sebagai Jaisul Usrah? Yang dikatakan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat bagi nabi, muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau fi sa'atil usrah, dalam situasi usrah, situasi genting, yaitu peristiwa perang Tabuk. Disebut dengan Jaisul Usrah karena pasukan ini berangkat dengan perbekalan yang serba kurang. Maka disebutlah pasukan Al-Usrah, pasukan yang berangkat dalam situasi yang sulit, sebab mereka berangkat dalam kondisi semuanya serba kurang. Sampai akhirnya di perjalanan mereka mengalami kelaparan. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, lau adzin talana fanharna nawadhihana. Ya Rasulullah, apakah Anda mengizinkan kami untuk menyembelih nawadhih kami? Nawadhih bentuk jamak dari kata nadhihun, yang artinya adalah unta yang digunakan untuk mengairi lahan, unta yang dimanfaatkan atau ditugaskan untuk mengairi lahan. Namanya apa? Nadih. Jamaknya nawadih. Ya Rasulullah, apakah Anda mengizinkan kalau kami menyembelih nawadih kami, unta-unta kami? Sehingga salah satu di antara nama unta itu nadih dalam bahasa Arab. Kita kenal ibil, jamal, di antara nama unta adalah nadih dalam bahasa Arab. Fa'akalna waddahanna, sehingga kami bisa makan dagingnya dan bisa menggunakan minyaknya. Iddahanna maknanya ittakhadana duhnan min syuhumiha, kami jadikan sebagai minyak dari lemaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, if'alu, silakan kalian lakukan. Faja'a Umar, kemudian datanglah Umar. Faqala, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, in fa'alta qallad dhahru. Ya Rasulullah, kalau Anda mengizinkan ini, maka nanti banyak tunggangan yang mati. Banyak binatang yang, banyak unta tunggangan yang mati. Qallad dhahru, sehingga tunggangan jadi berkurang. Maka para sahabat ketika minta izin agar mereka diizinkan untuk menyembelih unta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Umar radhiyallahu anhu kemudian menyampaikan pertimbangan, kalau ini dilakukan nanti banyak kendaraan yang punah, yang mati, sehingga tidak punya kendaraan untuk balik. Lakin ud'uhum wa bifadli azwadihim. Tapi minta mereka untuk membawa sisa-sisa azwad. Azwad bentuk jamak dari kata zad. Artinya apa? Bekal. Minta mereka untuk mengumpulkan bekal-bekal mereka. Thumma du'allaha lahum bil barakah. Kemudian berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan untuk mereka. La'allallaha ayyaja'ala fi dhalika barakatan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan keberkahan dalam sisa makanan itu. Dan Umar mengusulkan ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika itu adalah bukan wahyu. Karena kalau itu wahyu, tidak mungkin sahabat berani mengkritik. Apalagi menyampaikan usulan yang lain. Sehingga apa yang tadi disampaikan Nabi SAW, if'alu, silahkan kalian lakukan, kalau mau menyembelih unta silahkan. Menunjukkan kalau itu bukan wahyu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Baiklah kalau begitu. Sehingga beliau menyetujui apa yang disarankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa semacam ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Dalam kasus ketika beliau tidak mendapatkan wahyu. Dalam kasus ketika Nabi SAW tidak mendapatkan wahyu, beliau berijtihad. Namun, ijtihadnya Nabi SAW adalah ijtihad yang maksum. Dan yang dimaksud ijtihad yang maksum, artinya ketika beliau berijtihad, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing. Ketika keliru, maka langsung ditegur. Dan ketika benar, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ijtihadnya Nabi SAW, a'la maratibil ijtihad, ijtihad pada derajat yang paling tinggi tingkatannya. Sebab ijtihad beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara contohnya adalah dalam kasus ini, beliau mengambil sikap A, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyarankan untuk mengambil kebijakan yang lain, dan Nabi SAW mengkoreksi kebijakan yang pertama, setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fada'a binita', kemudian beliau meminta agar dibawakan nita'. Apa itu nita'? Nita' menggunakan wazan dila', cara bacanya kasrah fathah, dila', basatun yutakhadhu min adim, tikar yang dibuat dari kulit yang dikeringkan, dari adim, kulit yang dikeringkan. Fada binita'in, kemudian beliau meminta dibawakan nita'. Fabasatahu, kemudian dibentangkan oleh Nabi SAW. Thumma da'a bifadli azwadihim. Kemudian beliau meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan sisa-sisa bekalnya. Qala, Abu Hurairah bercerita, faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffin zurrah wa yaji'ul akhar bikaffin tamr wa yaji'ul akhar bikasratin hatta ijtama'a 'ala an-nita' min dhalika syai'un yasir. Ada orang yang membawa bikaffin, satu telapak tangan berupa zurrah, biji gandum. Biji-bijian, biji gandum, zurrah. Ada yang membawa bikafin, satu telapak tangan isinya kurma. Padahal ini sedang safar, Pak. Ini sedang safar. Perbekalan makanan tinggal itu. Dan ada yang membawa potongan-potongan roti. Bikasarah. Hatta ijtama'a 'ala an-nita' min dhalika syai'un yasir. Sampai terkumpul di nita' tadi beberapa makanan. Syai'un yasir dikatakan di sini hanya sedikit. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan. Summa qala, lalu beliau bersabda, Khudhu fi au'ai fi au'iyatikum. Silakan ambil dengan menggunakan wadah-wadah kalian. Wi'a itu wadah yang ada tutupnya. Bisa diikat atasnya, itu namanya wi'a. Di Mekah itu ada Museum Ka'bah. Tapi agak jauh ke arah Shumaisi, ke arah Hudaybiyah. Dan memang jarang dikunjungi oleh jamaah umroh. Dan di situ ada benda-benda masa silam. Contoh wi'a seperti ini. Kemudian barang ini namanya apa. Sehingga istilah-istilah dalam hadis seperti ini kita bisa jumpai di museum itu. Kemudian mereka diminta silakan bawa wi'a kalian. Fa'akhadhu fi au'iyatihim. Maka mereka pun mengambil sisa-sisa makanan tadi, dimasukkan ke dalam kantong wi'anya. Hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'ahu. Sampai tidak ada satupun pasukan yang membawa wi'a, kecuali mereka semua telah memenuhi kantongnya. Sehingga si A bawa satu kantong penuh dengan makanan. Si B bawa satu kantong penuh dengan, dipenuhi dengan makanan. Diambil dari sisa makanan yang tadi dikumpulkan. Fakalu hatta syabi'u. Mereka pun makan sampai mereka kenyang. Wa fadolat fadlatan. Dan masih ada sisa. Baik, dan ini bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini real. Kejadian ini real. Sifatnya fisik dan bukan karena masalah toleransi batin. Maksud saya begini. Ada salah seorang dosen yang mengisi di masjid di dekat saya, di dekat rumah saya. Di dekat kerajaan ya. Dan beliau menyampaikan bahwa dengan mengedepankan sikap toleransi, tepo selero antar sesama muslim, itu bisa membuat kita jadi merasa kenyang meskipun yang dimakan sedikit. Dan itulah makna ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk makan sisa-sisa makanan lalu semuanya kenyang, padahal jumlahnya banyak. Karena tepo selero yang mereka miliki. Sehingga dia meskipun makan sedikit, tapi rasanya kenyang. Jadi maksud beliau, beliau tidak mau mengakui kalau makanan itu tambah. Karena secara logika tidak masuk. Kok bisa makanan tambah? Tapi bagi kita mudah untuk memahami itu, sebab ini bagian dari mukjizat. Sehingga sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika diminta oleh kaumnya agar mendatangkan air. Wa idistasqa Musa qaumuhu, ketika kaumnya Musa meminta untuk wa idistasqa Musa qaumuhu, ketika kaumnya Musa minta kepada Musa untuk didatangkan air. Wa qulna drib bi asakal hajar, maka kami perintahkan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah batu. Fan fajarat minhu 12 aina, maka terpancarlah 12 mata air dari satu pukulan Musa alaihi salatu wassalam. Dan itu bagian dari mukjizat, dan Bani Israel mengakui mukjizat itu. Maka apa sulitnya jika kita juga mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat yang sama. Sehingga beliau bisa mengeluarkan air dari tangan beliau pada waktu para sahabat mau wudu, sementara jumlah persediaan air terbatas. Diletakkan air satu baskom, dicelupkan tangan beliau, lalu beliau mengatakan tawaddu bismillah. Berwudulah dengan membaca bismillah. Maka semua pun berwudu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabat yang lain, berapa jumlah orang yang berwudu ketika itu? Qadra khamsin, kurang lebih sekitar 50 orang. Cukup hanya dengan satu baskom. Karena airnya muncul, tumbuh keluar dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bahan makanan dan seterusnya. Dan sahabat menyaksikan peristiwa itu. Dan ketika mereka dalam posisi menyaksikan peristiwa itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi aku adalah utusan Allah. Beliau ingin menunjukkan statusnya agar masyarakat mentaatinya. Sehingga dengan keberadaan mukjizat yang kalian saksikan, ini bukti kalau aku adalah utusan Allah. Sementara orang musyrikin, orang kafir tidak mau mengakui beliau sebagai utusan Allah. Padahal mukjizatnya telah ditunjukkan. Lalu beliau mengatakan, la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fayuhjabu anil jannah. Tidaklah seorang hamba yang bertemu Allah dengan membawa dua syahadat ini dan dia tidak ragu, maka dia tidak akan dihijab dari surga. Tidak mungkin seorang hamba yang mengakui dua syahadat ini dengan yakin tidak ragu, kemudian dia dihijab dari surga. Artinya siapa yang membawa ini sampai mati, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Wallahu a'lam. Tayyib. Insyaallah maknanya cukup jelas dari apa yang disebutkan dalam teks hadis. Kemudian kita beralih ke hadis berikutnya. Anis Sunabihi. Dari As-Sunabihi, dari Ubadah Ibn Samit. As-Sunabihi, ada tiga nama yang mirip. Yang satu, ulama sepakat statusnya sahabat. Yang kedua, ulama berbeda pendapat apakah itu sahabat. Yang ketiga, ulama sepakat statusnya tabi'in. Sunabih yang pertama adalah As-Sunabih Ibnul A'sar Al-Ahmasi. As-Sunabih Ibnul A'sar Al-Ahmasi. Tanpa ya nisbah. Tanpa ya di belakangnya. Sehingga Sunabih ini nama aslinya. As-Sunabih bin A'sar Al-Ahmasi. Ulama sepakat As-Sunabih Ibnul A'sar Al-Ahmasi lahu suhbah. Statusnya sahabat. Sunabih yang kedua adalah As-Sunabihi. Abdullah As-Sunabihi. Ukhtulifa fi suhbatihi. Ulama berbeda pendapat mengenai statusnya. Apakah sahabat ataukah bukan? Dan pendapat kemudian Sunabihi yang ketiga adalah As-Sunabihi Abdurrahman bin Usailah. As-Sunabihi. Jadi ada tiga ya. As-Sunabih Ibnul A'sar. Ini ulama sepakat apa? Sahabat. Yang kedua Abdullah As-Sunabihi. Ini diperselisihkan apakah sahabat atau bukan. Diperselisihkan apakah sahabat atau tabi'in. Yang ketiga adalah Abdurrahman bin Usailah As-Sunabihi. Dan ini yang ma'ruf. Beliau berangkat dari Syam menuju Madinah untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Sehingga tidak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tapi tidak pernah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masuk dalam kategori mukhadram. Masuk dalam kategori apa? Mukhadram. Dan mukhadram termasuk tabi'in. Dan Sunabih ada merupakan nama salah satu kabilah yang ada di Yaman. Dan ini yang lebih ma'ruf yang meriwayatkan dari para sahabat. Anis Sunabihi, dari Sunabihi, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qal, beliau menceritakan, dakhaltu alaihi wa huwa fil maut fabakaitu. Aku menemui Ubadah ibn Samit ketika beliau mau meninggal dunia. Wa huwa fil maut maksudnya adalah mendekati kematian. Fabakaitu, kemudian aku menangis. Faqala, lalu Ubadah mengatakan, mahlan lima tabki, sebentar, kenapa kau nangis? Fawallahi la in istushhidtu la ashhadanna laka, wa la in syufi'tu la ashfa'anna laka, wa la in istata'tu la anfa'annak. Thumma qal, Ubadah bin Samit mengatakan kepada As-Sunabihi, Abdurrahman bin Usailah, kenapa kau menangis? Kemudian Ubadah mengatakan, demi Allah, kalau aku bisa jadikan kau sebagai saksi, aku jadikan kau sebagai saksi. Kalau aku bisa membantumu, aku akan bantu kamu. Kalau aku bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagimu, akan aku berikan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ini perkataan siapa? Ubadah bin Samit. Sebagai mukaddimah, beliau mau menyampaikan sebuah hadis yang penting yang akan disampaikan oleh sahabat Ubadah kepada Sunabihi. Karena informasi dari Nabi SAW itu hal yang sangat berharga. Thumma qal, kemudian Ubadah mengatakan, wallahi ma min hadithin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lakum fi khairun illa haddatsukumuhu. Demi Allah, tidak ada satupun hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bermanfaat bagi kalian, yang isinya kebaikan untuk kalian, kecuali pasti akan aku ceritakan. Illa hadithan wahidan, kecuali satu hadis. Kami ulang ya. Demi Allah, tidak ada satupun hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya kebaikan untuk kalian, illa haddatsukumuhu, kecuali semuanya telah aku sampaikan. Illa hadithan wahidan, kecuali satu hadis. Wa saufa uhaddithukumuhu al-yawma, dan hari ini akan aku sampaikan kepada kalian. Faqad uhita nafsi, dan sebentar lagi saya mau mati. Kalimatnya, faqad uhita nafsi, aku telah diliputi. Maksudnya mau bergerak kemanapun pasti akan mati. Dan sebentar lagi aku akan mati. Faqad uhita bi nafsi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, maka Allah akan haramkan baginya masuk neraka. Wa hadha min fadli rabbina, dan ini bagian dari karunia Allah. Sebenarnya jadi muslim demikian mudah. Yang penting prinsip tauhid, syahadat la ilaha illallah, dan prinsip mutaba'atul rasul, selalu mengikuti Nabi SAW, dijaga sampai mati. Tayyib. Selanjutnya, kita beralih ke hadis nomor 12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, kunna ku'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakrin. Kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami bersama Abu Bakar. Wa ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin, dan kami bersama Abu Bakar bersama Umar dalam beberapa orang, dalam sekelompok orang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Lalu beliau meninggalkan kami. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu meninggalkan kami. Fa'abta'a alaina wa khashina ay yuqtata'a dunana. Lalu beliau telat baliknya. Kok lama enggak balik-balik? Wa khashina ay yuqtata'a dunana, dan kami khawatir beliau diculik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diincar oleh orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diincar oleh orang-orang munafik dan orang-orang yang membenci beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat khawatir dengan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fazi'na, dan kami pun langsung bergegas. Fakumna, kami berdiri. Fakuntu awwala man faza'a, kata Abu Hurairah, aku adalah orang yang pertama kali bergegas. Fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berpencar, aku berpencar, saya pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu haiton, sampai aku mendatangi sebuah haid. Apa yang dimaksud dengan haid? Al haid maknanya adalah al bustan, kebun yang ditutupi dengan pagar, nyebutnya haid. Kita menerjemahkan haid dengan dinding. Sementara di sini haid maknanya adalah kebun yang ditutupi dengan pagar. Karena yang kelihatan hanya pagarnya, maka kebun ini disebut dengan haid. Li'annahu yahutuhu al-jidar, karena dikelilingi oleh pagar. Maka aku menjumpai haid lil ansar, milik orang ansar yang dimiliki oleh Bani Najjar. Haid itu dimiliki oleh Bani Najjar. Dan Bani Najjar adalah salah satu di antara klan besar di Ansor, di kalangan Ansor. Dan mereka termasuk di antara orang yang memiliki banyak kebun di Madinah. Lalu, fadurtu bihi hal ajidulahu baban falam ajid. Maka aku pun mengelilingi kebun itu. Dikelilingi, saya cari pintunya. Falam ajid, kata Abu Hurairah, saya enggak nemu pintunya. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'ri kharijah. Ternyata ada rabi yang dia nembus ke tengah ha'it dari asalnya dari sumur Bani Kharijah. War rabi al jadwal. Rabi adalah jadwal. Apa itu jadwal? Sungai kecil, selokan. Jadwal artinya selokan. Dan kami dan aku menjumpai ada selokan yang masuk ke kebun ini. Fahtafastu, lalu kata Abu Hurairah, aku pun menyusup ke bawah. Ihtafaza maknanya adalah tadamamat liyas al-madkhal. Badannya berusaha untuk dikecilkan biar muat untuk masuk. Maka aku pun masuk melalui selokan ini. Insyaallah ini perjuangan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berhasil menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Hurairah? Ini Abu Hurairah? Faqultu na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma sya'nuka? Ada apa?" Qultu, kata Abu Hurairah, "Kunta baina adhurina faqumta fa'abta'ta 'alaina fa khashina an tuqta'a adunana." Tadi Anda bersama kami, lalu tiba-tiba Anda pergi meninggalkan kami dan Anda lama enggak balik-balik. Maka kami khawatir Anda diculik. Ini kekhawatiran sahabat. Fafazi'na, maka kami bergegas mencari Anda. Wa kuntu awwala man faza'a, dan aku pertama kali orang yang segera bergegas mencari Anda. Cerita selanjutnya akan kita baca setelah mendengarkan adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabba adin ta'adid. Wassalatu al-qa'imah adi Muhammadan al-wasilat wal-fadila. Wa ba'athu maqaman mahmudan al-lati wa'ad. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terkait Bani Najjar, tadi ingin saya sampaikan An-Najjar, Bani Najjar ini adalah dinisbahkan kepada An-Najjar bin Tha'labah bin Amr Al-Khazraji. Dia berasal dari suku Khazraj. Kita lanjutkan. Fa'ataitu hadzal ha'id, kemudian Abu Hurairah bercerita pengalaman yang tadi beliau sampaikan, yang beliau lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu hadzal ha'id fahtafaztu kama yahtafizu tsa'lab wa ha'ula'in nas wara'i. Maka aku pun mendatangi kebun ini, kemudian saya menyusup-menyusup sementara sahabat yang lain ada di belakang. Mereka juga turut mencari. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Hurairah wa ya Abu Hurairah wa a'tani na'lay. Dan beliau memberikan kepadaku dua sandalnya. Waqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhab bina'layya hataini. Faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshiru bil jannah. Bawa dua sandal ini. Siapapun yang kau jumpai di luar kebun ini, siapapun yang kau jumpai di luar kebun ini, berarti siapa, Pak? Siapapun, semua manusia yang dijumpai oleh Abu Hurairah di luar kebun itu. Min wara'i hadzal ha'id, di luar kebun ini, yang dia bersaksi la ilaha illallah mustaiqinan biha, diiringi dengan yakin, fabashiru bil jannah, berikan kabar gembira kepadanya, dia akan masuk surga. Lalu Abu Hurairah mengatakan, fakana awwalu man laqitu Umar, dan orang yang pertama kali saya jumpai adalah Umar. Faqala, lalu Umar bertanya, mahatani na'lani ya Abu Hurairah, sandalnya siapa itu wahai Abu Hurairah? Fakultu, Abu Hurairah mengatakan, hatani na'la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athani bihima man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu basyartuhu bil jannah. Beliau menyuruhku untuk membawa dua sandal ini dan menyampaikan kepada siapapun yang aku jumpai untuk menyampaikan pesan. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dengan penuh keyakinan hatinya, maka berikan kabar gembira dengan surga. Qala, Abu Hurairah mengatakan, fadaraba Umaru biyadihi baina thadyaiha fakharartu liisti. Kata Abu Hurairah, kemudian Umar menepukkan satu telapak tangannya di dadaku sampai aku terjatuh. Saking kencangnya ya. Dadanya ditepuk oleh Umar sampai Abu Hurairah terjatuh. Ya, terjatuh, duduk itu namanya apa kalau bahasa Jawa? Geblak, bukan ya. Kalau geblak kan kepalanya, enggak sampai geblak. Sampai beliau terjatuh, fakharul tuli isti. Sampai saya terjatuh sehingga duduk di pantatku. Faqala, dan Umar mengatakan, irji ya Abu Hurairah. Balik wahai Abu Hurairah. Faraja'tu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Hurairah mengatakan, fa'ajhashtu buka'a. Sambil mewek. Ajhashtu bukaan, mau nangis. Tahayyatu lil buka. Sambil mau nangis. Waraqibani Umar faidha huwa ala ithri. Dan Umar menyusulku. Ternyata beliau di belakangku. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, malaka ya Abu Hurairah. Kamu kenapa wahai Abu Hurairah? Fakultu, kemudian Abu Hurairah menceritakan, saya ketemu Umar, kemudian aku sampaikan dengan pesan yang Anda sampaikan kepadaku ya Rasulullah. Ternyata beliau menepuk dadaku sampai aku terjatuh. Faqala irji, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, mundur wahai Abu Hurairah. Kemudian Umar mengatakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Umar, ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa yang membuat kamu melakukan seperti itu? Qala ya Rasulullah, Umar mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini bukan kalimat sumpah, tapi ini apa? Kalimat apa? Al-fida. Untuk menunjukkan nilai penting ungkapan yang ditanyakan. Aba'atha Abu Hurairah bina'alaika. Apakah betul Anda yang menyuruh Abu Hurairah dengan membawa sandal Anda? Lalu menyampaikan pesan, siapa yang dia jumpai dan dia bersaksi la ilaha illallah dengan penuh yakin, maka disuruh menyampaikan kabar gembira dengan surga. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Betul. Qala fala taf'al. Umar menyampaikan, jangan Anda lakukan ya Rasulullah. Fa inni akhsha ayyattakilan nasu 'alaiha. Fa khallihim ya'malun. Karena saya khawatir mereka akan berpangku tangan, malas untuk beramal. Biarkan mereka beramal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fakhallihim, kalau begitu biarkan mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan saran dari Umar, Abu Hurairah tidak melanjutkan pesannya. Maka orang yang dijumpai siapa? Umar saja. Andai kan tadi enggak dihadang sama Umar, udah keliling kemana-mana itu. Untuk menyampaikan pesan ini. Siapa yang menyatakan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan masuk surga. Disampaikan kemana-mana. Tapi karena ketemu Umar kemudian dikasih pesan seperti ini, akhirnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju dengan apa yang disampaikan oleh Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakhallihim, kalau begitu biarkan mereka untuk beramal. Sehingga pesan ini tidak jadi disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.